kepalsuan. Ikrar darimu yang mengaku setia. Masih lanjut bos. Yo bro, goyang dong. Oke. Wasik. Semakin dalam. lanjut. Oke, oke. Sini.